Ayo kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Masih di lanjutan halaman 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Nabi Muhammad SAW hendak menjadikan Tuhan itu hanya Tuhan yang satu? Sesungguhnya ini sesuatu yang sangat ajaib. Nah, Marwan, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala bi annahu qala lahum qulu la ilaha illallah wa hum fahimu makna la ilaha illallah wa huwa annahu la ya'budu la yu'badu annahu la yu'badu illa wahdahu la syarika lah wa hum lahum asnamun wa lahum ma'budatun katsiratun la yuriduna tarkaha wal iktisara 'ala ibadati illahi wa hadha la yardihim wa lidhalika ankaru wa qalu aj'al alihata ilahan wahidan talaba minna an na'budu allaha wahdahu wa natruku ibadat ibadatallati wal uzza wal manati wa manatin wa hubal wa hubalin min al asnami hadha shay'un la wa ghayraha wa natruka ghayraha min al asnami hadha shay'un la yaqilu la yuqbalu innahum ma sami'na bihadha fil milati akhirah milata aba'ihim fahadha ihtijajun bima alaihi aba'uhum al-hujjatu al-mal'unatu alladhi ihtajat bihadha al-umamu min qablu idha da'u diseru ila ibadatillahi kata Fir'aun yaqulu fama balul qurunil ula fahum lama fahimu makna la ilaha illallah istaghrabu hada wastankaruhu watawasau birafdihi wa fil ayati al-ukhra yaqulu subhanahu fihim innahum kanu idha qila la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna natariku alihatina li sya'irin majnun. Naam, hasbuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Ini mereka berkata ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk meninggalkan peribadatan mereka yang banyak, hanya beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Maka mereka menganggap hal ini sebagai sebuah hal yang aneh. Kata mereka, aja'al al-alihata, apakah orang ini hendak mengajak kita, menjadikan kita ilah itu cuma ilah yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini sesuatu perkara yang ajaib, yang aneh, kata mereka. Karena qala lahum qulu la ilaha illallah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, Wahai musyrikin Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah, fahum fahimu makna la ilaha illallah, dan mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Wa huwa annahu la yu'badu illa wahdah, yaitu tidak ada lagi yang disembah kecuali Allah semata. La syarika lahu, yang tiada sekutu bagi Allah. Wa hum lahum asnamun, sedangkan mereka memiliki banyak berhala. Wa lahum ma'budatun katsiratun, mereka memiliki banyak sembahan-sembahan, peribadatan-peribadatan. La yuriduna tarkaha wal ikhtisara ala ibadatillah, mereka enggak ingin meninggalkan sembahan-sembahan mereka tadi, dan mereka tidak ingin mencukupkan diri hanya beribadah kepada Allah semata. Mereka juga beribadah kepada Allah, tapi mereka enggak ingin meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada peribadatan yang mereka sembah selama ini juga di samping mereka menyembah Allah. Wa hadza la yurdihim, maka seruan ucapan la ilaha illallah yang diserukan oleh Rasulullah SAW ini enggak membuat mereka ridha. Lidzalika ankaru, oleh karena itulah mereka mengingkari. Wa qalu, dan mereka berkata, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah orang ini, yaitu yang mereka maksud Nabi kita Muhammad SAW, hendak menjadikan sembahan itu hanya satu saja? Talaba minna, artinya dia meminta kepada kita, an na'budallaha, agar kita beribadah Allah wahdahu semata, wa natruka ibadatan lati wal uzza wa manatin wa hubal, dan kita meninggalkan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kita, lata, uzza, hubal, manat, hubal, dan yang lainnya dari berhala-berhala yang selama ini mereka sembah. Hadza syai'un la yuqalu indahum, maka ini adalah suatu hal yang tidak masuk akal menurut mereka. Allahumma astaghfirullah. Ya, kata mereka apalagi, masami'na bihada fil millatil akhirah, kita enggak pernah mendengar ini di agama terakhir kita. Yang dimaksud apa? Millatu abaihim, yaitu agama bapak-bapak mereka, yaitu Ibrahim. Dan ini pun juga kedustaan, karena mereka cuma menyandarkan agama Ibrahim ke nenek moyang mereka yang setelah terjadi kesyirikan. Ya. Padahal agama asli nenek moyang mereka, Ismail, Ibrahim, adalah agama tauhid. Namun mereka hanya menyandarkan kepada nenek moyang mereka, bapak mereka, kakek mereka, bapaknya kakek mereka lagi, bapaknya lagi, hanya itu aja. Dan ini yang jadi sandaran mereka. Oleh karena itulah Abu Talib ketika mau mengucapkan la ilaha illallah, ditalkin oleh Rasulullah SAW ketika sakit yang membawa kepada kematian beliau, Abu Lahab juga mentalkin Abu Talib. Dibangkitkan emosi Abu Talib, dibangkitkan semangat untuk mengikuti nenek moyang dengan ucapan Abu Jahal apa? Yang terkenal, ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kamu sudah benci sekarang karena kamu mengikuti agama keponakan kamu ini, kamu sudah benci sekarang dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Maka bangkitlah semangat fanatisme kepada nenek moyang, kepada bapak-bapak leluhur dari Abu Talib, sehingga Abu Talib pun mati dalam keadaan kafir. Iya dan billah. Fahadah ihtijajun bima alaihi abauhum, maka inilah argumentasi yang ada pada nenek moyang mereka. Wal hujjatu al mal'unah, ini adalah hujah yang terlaknat. Allati ihtajjat biha al umamu min qablu, yang para umat-umat sebelumnya juga berargumentasi dengan demikian. Kayak begitu aja, cuma dibangkitkan rasa fanatisme, dibangkitkan emosi untuk mengenang, mengingat, agar jangan terputus dari peribadatan kepada suatu hal yang telah diibadahi oleh nenek moyang. Itu aja dari dulu. Idza du'u ila ibadatillah, apabila mereka diseru, diajak, didakwahkan untuk beribadah kepada Allah, hatta Fir'aun, sampai Fir'aun itu ketika diajak oleh Musa untuk beribadah hanya kepada Allah, qala Fir'aun, ya Musa, fama balul qurunil ula, wahai Musa, bagaimana dengan nenek moyang kita yang pertama, apakah ada seperti ini? Lihat, Fir'aun aja begitu. Iya dan billah. Fahum lama fahimu makna la ilaha illallah, maka ketika mereka telah memahami makna la ilaha illallah, istaghrabu hadha, maka mereka menganggap aneh hal ini, yaitu seruan la ilaha illallah, wastankaru, mereka mengingkarinya, watawasau birafdihi, mereka pun saling berwasiat untuk menolaknya. Wa fil ayatil ukhra, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman fihim tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila mereka diseru, dikatakan kepada mereka, didakwahkan kepada mereka la ilaha illallah, agar mereka mengucapkan, mengamalkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Wa yaqulun, mereka menyatakan, inna latariku alihatina li syairin majnun, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita selama ini hanya karena tukang syair, tukang syair yang gila. Ini al-hujjah al-mal'unah, hujjah yang dilaknat, kata syekh. Ini ngawur, yang namanya syair, dia mesti menguasai ahli bahasa. Dia mesti menguasai bahasa. Sedangkan majnun, mana bisa ngerangkai syair. Maka ini hujjah asal-asalan. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di Majmu' Fatawa beliau juga menjelaskan demikian. Ahlul batil apabila sudah tidak mampu berargumentasi, maka mereka asal-asalan. Entah dengan membunuh karakter ya, orang yang menjadi lawan mereka, atau ejekan atau yang lainnya. Itu aja kerjanya ahlul batil. Ya. Semuanya enggak ada ke substansi masalah. Semuanya itu aja. Ahlul batil. Dari zaman musyrikin Quraisy sampai ke ahli bid'ah, sampai ke zaman sekarang, itu aja yang mereka ya dengung-dengungkan, nggak ada. Ya, kok syair gila? Orang syair itu ya pinter, nggak mungkin orang gila penyair. Ya. Nah, terus dibaca di sini ya Pak Ahmad. Wa yaqta'u al-jidal fa inna fihi raddan ala man ghalata fi ma'na la ilaha illallah. Fa ulama'ul kalami fi muqarraratihim aqaidihim wa yaquluna la ilaha illallah ma'naha la khaliqa wa la raziqa wa la qadira ala al-ikhtira'i illallah. Hadha ma'na al-ilahi indahum. Yaqulu syaikhul islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bal hadithu minhum man yaqulu al-ilahu huwa al-qadiru ala al-ikhtira'i, wa hadha ghalatun wa jahlun kabirun bil lughati wa bi syar'il maqburi mutahhari. Idh ma'na al-ilahi al-ma'budi alladhi ta'alla. Idh ma'na al-ilahi al-ma'budu. إذ معنى الإله المعبود الذي تألهه القلوب تألهه itu dari آلهة يألهه. Oh iya. Karena fa'ilnya muannas qulub. تألهه آلهة يألهه berarti تألهه. تألهه القلوب wa takhdau lahu atataqar rabbu ilaihi. Fahum lam yafhamu makna ilahi, walidhalika yaquluna la ilaha illallah wa yaqsuruna walahum awrada fil laili wan nahari yuraddidunaha Bal adrihata yastaghisuna bi ghairillahi azza wa jalla. Falam yafhamu ma'na la ilaha illallah wa annaha tablughu minhum tarka ibadatin. Halaman berikutnya. Ibadatil kuburi bal adrihati adrihat. al-adrihati ma'ibadati ma'asiwallahi minal asnami wal asjari wal ahjari fa'idha uluha lazimahum tarku hadihil umuri fa'illa tanaqadu wal musyrikuna al-awwaluna tawaqqafu walam yaquluha li'annahum idza qaluha lazimahum tarku ibadatil mudafun ilai. Oh iya. Tarku ibadatil awsani. Amma haulahi faquluha wa'abadu ghairallahi. Bal awwaluna akhdaku minhum walihada yakulu syaitu la khairu fi rajulin juhal musyrikina a'lamu minhu bimakna la ilaha illallah. Nah, dari mana Pak Ahmad bacanya? Dari hada yubayyinu ma'na. Maka hada yubayyinu ma'na la ilaha illallah tamaman. Maka ini menjelaskan makna la ilaha illallah ya, secara total. Lebih sempurna lagi, wayuwaddihuhu, semakin mengklirkannya. Wayaqta'ul jidal, dan memutus pintu perdebatan lagi. Enggak ada lagi. Kalau ada orang mengatakan, oh la ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, batal semua dengan ayat-ayat di atas. Ya. Kemudian, fa inna bihi raddan ala man ghalita fi makna la ilaha illallah. Maka di sini juga terdapat sanggahan bagi orang yang keliru memahami makna la ilaha illallah. Fa ulama ul kalam, maka kalangan ahlul kalam, mereka fi muqarraratihim, dalam berbagai muqarrar mereka, yaitu buku-buku panduan mereka, wa aqaidihim, maupun dalam berbagai akidah mereka, yaqulun, mereka mengatakan la ilaha illallahu ma'nahu la khaliq wa la raziq wa la qadir ala al-ikhtira. Makna la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang berkuasa, yang maha mampu ala al-ikhtira untuk menciptakan illallah, kecuali Allah. Ada makna ilah indahum. Ini ilah yang menurut mereka. Bahkan yang lebih ajaib lagi, ini yang saya alami sendiri dahulu belasan tahun silam di jamaah dakwah sebelah. Apa makna la ilaha illallah? Mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu, memasukkan kebesaran akhirat ke dalam kalbu. Mengeluarkan kebesaran makhluk dari kalbu, memasukkan kebesaran Allah ke kalbu. Itu makna la ilaha illallah. Dalam penjelasan 6.6 sifat. Usul sittah. Indahum. 6 point. Nah, yang pertama, ya, la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Yaitu tadi, mengeluarkan kebesaran makhluk, kebesaran dunia dari kalbu, memasukkan kebesaran akhirat, kebesaran Allah ke kalbu. Gak ada sedikit pun nyambung-nyambungnya ke nafi isbat. Nah, ini ajaib. Sama seperti yang dikatakan ulama kalam ini. Ini gak ada, ini rububiyah semua. Yang musyrikin Quraisy juga memahami tidak ada yang mencipta, memberi rezeki, yang berkuasa selain Allah. Sama aja kayak musyrikin Quraisy. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah berkata, "Wal hadiqu minhum," artinya apa? Orang yang paling berilmu di antara mereka, hadiqnya, yang berilmu di antara mereka dari kalangan ahlul kalam, apakah itu dari kalangan kullabiyah, maturidiyah, asyairah, mu'tazilah, ya, mereka menyakul, di antara mereka ada yang mengatakan al-ilah, yang namanya ilah itu adalah al-qadir al-ikhtira', zat yang mampu untuk menciptakan. Itu aja menurut mereka itu. Ini yang hadiknya ini, gimana yang jahilnya ini? Ini yang hadiknya ini. Wa hadha ghalatun wa jahlun kabirun bil lughati wa bis syar' al-mutahhar wa bis syar'i al-mutahhari. Maka ini adalah kekeliruan dan kebodohan yang besar. Kebodohan terhadap bahasa Arab maupun secara syar'i yang disucikan. Syariat yang disucikan. Idma'nal ilahi al-ma'bud. Ya. Karena ilah itu adalah al-ma'bud, zat yang diibadahi, alladhi ta'lahuhu al-quluhu, yang kalbu-kalbu menyembahnya, wa taqda'u lahu, kalbu tunduk kepadanya, wa tuqar wa tataqarrabu ilaihi, yang kalbu itu mendekatkan diri kepadanya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, ya, di mana di Risalah At-Tadmuriyah. Hum lam yafhamu makna la ilaha illallah, maka kalau begitu mereka tidak memahami makna ilah. Apa itu ilah? Lidzalik, oleh karena itulah, yaqulun, mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Lihat, mereka tahlilat la ilaha illallah malam Jumat, la ilaha illallah. Ada yang meninggal, la ilaha illallah. Zikir tiap habis maghrib, la ilaha illallah. Zikir tiap habis subuh, la ilaha, nengok ke kiri, nengok ke kanan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan mereka punya suluh 1000 kali dalam semalam, la ilaha illallah. Ntar kalau dicapek, huwa. Udah capek lagi. Nah, ini yang pernah disinggung ya di kajian kita Sabtu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Risalah Ulubudiyah. Allah musta'an. Wa yaksurun, mereka pun sering mengucapkannya. Boleh juga kita baca yuksirun, mereka memperbanyak ucapan ini. Walahum awrada, mereka membacakan wirid la ilaha illallah fil laili wan nahar, siang malam. Wa yuraddidunaha, mereka terus bolak-balik mengucapkannya. Wa ma hadza, namun walaupun demikian, ya budunal kubur wal adriha, mereka beribadah kepada kuburan, kepada makam keramat, pusara-pusara. Wa istaghisuna bi ghairillah, mereka beristighosah kepada selain Allah azza wajal pada hal-hal, pada perkara-perkara yang mampu menyelamatkan mereka hanyalah Allah, mereka malah beristighosah kepada selain Allah. Antum kalau lihat ini ya, lihat ini, siapa sih yang paling sering ke makam Sunan, makam wali, makam habib, melakukan praktek kesyirikan, istighosah di situ, tabaruk di situ, bernadar di situ, menyembelih di situ, sampai sujud di situ, cium kuburannya di situ? Siapa sih? Mereka itu yang paling banyak mengucap la ilaha illallah dalam ibadah atau zikir-zikir bid'ah. Enggak percaya? Survei sendiri. Kalau saya udah. Kalau saya udah. Sudah survei. Survei kecil-kecilan maksudnya, enggak sampai observasi gitu. Artinya saya melihat sendiri. Dia juga ini. Dia juga yang la ilaha illallah. Dia juga yang melakukan praktek kesyirikan. Jadi mengucap la ilaha illallah enggak paham. Iya. Ya. Habis itu dia mengucapkan tahlil dengan zikir-zikir bid'ah dengan 1000 kali. Ucap tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, diseru sama ribuan jamaah. La ilaha illallah. Lihat kalau habis subuh dulu ya, habis subuh zikir pakai speaker. Ya, dia nyanyi-nyanyi, miftahul jannah, la ilaha illallah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Terus nanti kalau ada wisata religi, ngikut dia. Ngapain di situ? Ibadah. Memangnya dia di situ mau foto-foto selfie? Enggak. Ada tujuan. Ada tujuan ibadah. Enggak sekedar jalan-jalan. Ya. Kita kan tahu ziarah yang masyru', yang masyru'ah, ziarah yang disyariatkan, tujuannya cuma dua. Yaitu mengingat kematian dan mendoakan sang penghuni kubur. Apakah mereka antum yakini cuma dua itu aja? Hah? Husnudzan ya akhi. Ya Allah, husnudzan bukan pada tempatnya. Ini yang mereka ini melakukan perjalanan jauh, ya. Ini patut dicurigai. Ada apa? Mereka aja sudah terjatuh ke dalam hadis Nabi, la tusaddu rihal. Jangan berpergian jauh-jauh cari berkah ke selain tiga masjid. Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Ada apa ini? Oh, ternyata memang melakukan praktek-praktek demikian. Nah, mana lagi tadi? Ya. Falam yafhamu makna la ilaha illallah. Maka mereka kalau begitu enggak paham makna la ilaha illallah. Wa annaha tatlubu minhum, bahwasanya ucapan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu tatlubu minhum. Itu menuntut mereka tarka ibadatil kubur wal adriha. Menuntut mereka untuk meninggalkan peribadatan kepada kuburan, keramat, adriha pusara-pusara, kuburan yang dianggap memiliki karomah, ya, wa ibadati masih wallahi, dan peribadatan kepada selain Allah minal asnam, apakah itu kepada berhala, wal asjar pepohonan, wal ahjar bebatuan. Fa idza qaluha, nah kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah lazimahum, maka hal ini tentulah mengharuskan mereka tarku hadhihi al-umur, ya, untuk meninggalkan hal ini semua, yaitu beribadah kepada selain Allah. Wa illa tanaqadut, kalau tidak, kalau mereka terus melakukan peribadatan kepada selain Allah dan mereka mengucapkan juga la ilaha illallah, berarti mereka telah melakukan suatu hal yang sangat bertentangan, kontradiksi. La ilaha illallah konsekuensinya meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah. Dia malah beribadah kepada selain Allah. Ya, dia mengucap la ilaha illallah. Bahkan jadi muadzin lagi, asyhadu alla ilaha illallah. Dia dengar lagi adzan, dia jawab juga, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, di dalam tahiyat salat diucap, asyhadu alla ilaha illallah. Mengucap bersyahadat dalam salat. Masyaallah. Wal musyrikun al awwalun tawaqqafu. Sedangkan kaum musyrikun yang terdahulu, mereka abstain. Tawaqqafu. Mereka abstain. Enggak mau ngucap. Ya, walam yaquluha, mereka enggak mau mengucapkannya. Kenapa? Li'annahum idza qaluha lazimahum tarku ibadatil awsan. Karena kalau mereka mau mengucapkannya, maka hal ini mengharuskan mereka untuk meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala. Jadi pintaran siapa nih? Pintaran musyrik ini. Ya. Tahu maknanya. Amma haula'i qaluha wa 'abadu ghairallah. Adapun mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi malah mereka juga beribadah kepada selain Allah. Fal awwalun, maka musyrikun awwalun ahdaqu minhum, lebih pintar daripada mereka. Wa li hadza yaqulu syekh, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, la khaira fi rajulin, tidak ada kebaikan pada seseorang, juhalul musyrikin, yang mana seorang yang bodoh, orang-orang bodoh musyrikin, a'lamu minhum bima'na la ilaha illallah. Ternyata orang-orang bodoh musyrikin ternyata lebih mengetahui daripada dia terkait makna la ilaha illallah. Paham sini? Ngerti, Pak? Hai, barakallahu fiik. Lihat di mata. Tafadhal, dibaca. Pak Adri. نذر والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادة كلها لله كلها لله Ini kita baca dulu syarahnya, baru nanti kita jelaskan dulu biar nanti paham. Ya, kata Syekh wa tahaqqaqta. Nah, sekarang Anda sudah membuktikan kan? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum, ketika Nabi memerangi mereka itu, kenapa Nabi perangi mereka padahal mereka meyakini bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki dan seterusnya, liyakuna du'a'u kulluhu lillah, agar semua jenis ibadah, semisal doa, semuanya nanti hanya diperuntukkan untuk Allah, nadar hanya untuk Allah, menyembelih untuk Allah, beristighosah hanya kepada Allah. Semua jenis ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus Pak Adri baca syarahnya. Kulluhu lillahi wa dhabhu kulluhu lillahi wa nadhru kulluhu lillahi wa sa'irul ibadati kulluha lillahi wa hadha huwa ad-dinu as-sahihu amma an takuna al-ibadatu mushtarakatan bayna Allah wa bayna al-umuri wal-adrihati wal-awliya falaisa fahada laisa huwa at-tauhida. Tauhida khabar laisa. Adapun huwanya itu domir fasl. Boleh juga dibaca at-tauhidu sebagai khabar dari huwa yang mubtada, nanti huwa tauhid sebagai khabar dari laisa. Fahada laisa huwa tauhida bal hada huwa dinu musyrikin wa in kana sahibu ya'tarifu bi tauhid ar-rububiyyah wa yasumu yusalli wa yahujju wa ya'tamiru ila ghairi dhalik. Nah. Ai la yakunu ba'du dzalika illa, yaitu sebagian ibadah tersebut tidak diperuntukkan untuk Allah. Ternyata sebagian ibadah diperuntukkan untuk Badawi, sebagiannya lagi untuk Allah, sebagian lagi untuk Husain. Ya Husain, mereka berdoa kepada Husain. Salat untuk Allah, doa untuk Husain. Kayak kita sekarang, kita puasa untuk Allah, haji untuk Allah, umrah untuk Allah. Semua ibadah untuk Allah. Giliran istighosah untuk ya, Mbah Priuk. Giliran bertabaruk untuk orang-orang soleh yang telah wafat. Doa untuk ya, sunan, para wali. Allah musta'an. Ya. La budda yakuna ad-du'a'u kulluhu lillah, maka mestilah doa untuk Allah, menyembelih untuk Allah, bernadar untuk Allah, wasairul ibadati kulluha lillah, dan seluruh ibadah itu mesti hanya untuk Allah. Ya. Wa hadha huwa ad-dinus sahih, inilah agama yang benar. Ya, agama yang benar ya kayak begini. Nah, amma ayakuna al-ibadatu mushtarakatan baina Allah wa baina al-quburi wal adriha wal awliya wa salihin. Adapun kalau ibadah tersebut ya mustarakah, oh ini bersekutu ya, bisa dibagi-bagi buat antara buat Allah, buat kuburan, buat kuburan keramat, buat pusara, buat wali, orang-orang saleh, fahada laysa huwa tauhid. Ya kalau begini ini bukan tauhid, bal huwa dinul musyrikin, bahkan ini agama musyrikin. Wa in kana sahibuhu ya'tarifu bi tauhid rububiyyah, walaupun pemeluknya mengakui tauhid rububiyyah, berpuasa, salat, haji, ya'tamiru umrah ila ghairi dhalik, dan yang lainnya. Ini berarti apa? Berarti enggak paham. Enggak ngerti. Allah musta'an. Masyaallah. Terus di empatan di atas padri wa arafta dan Anda telah mengetahui, ya, dan Anda telah mengetahui bahwasanya pengakuan mereka terhadap terhadap rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan, menghidupkan, mengatur alam semesta, memberi rezeki, musyrikin mengakui hal tersebut, ternyata ikrar ini lam yudkhilhum fil Islam, ternyata tidak memasukkan mereka ke Islam. Kita baca lagi syarahnya. Ai lamma kana iqrarukum bi tauhid ar-rububiyyah alladhi dzakara Allahu anhum wa sajjala 'alaihim lam yudkhilhum fil Islam. Dala 'ala anna tauhid al-matluba laysa huwa tauhid ar-rububiyyah wa innama huwa rububiyyati. Tauhid ar-rububiyyah wa innama huwa tauhid al-uluhiyyah. Wa huwa al-fariq baina al-muslimi wal kafiri. Amma tauhid ar-rububiyyah fa kullu muqirrun bihi al-muslimu wal kafiru wa huwa la yanfa'u wahdahu. Nah. Hai lamma kana iqraruhum, yaitu ketika pengakuan mereka musyrikin terhadap tauhid rububiyyah. Ya, alladzi dzakarahu Allahu anhum, yang Allah menyebutkan tentang mereka bahwasanya mereka mengakui la ilaha apa namanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Wa in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard yaquluna Allah. Ya, kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab dengan pasti Allah. Ya, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, mengatur alam semesta dan seterusnya. Ya, Allah menyebutkan wa sajjalahu, Allah merekam ucapan mereka. Alaihim, tentang mereka tadi. Kemudian Allah ya firmankan, Allah ceritakan kepada kita. Ternyata hal ini lam yudkhilhum fil Islam. hal ini ternyata tidak memasukkan mereka ke Islam. Dalla ala anna tauhid al-matlub, maka hal ini menunjukkan bahwasanya tauhid yang dituntut kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah, bukan itu, bukan tauhid rububiyah. Bukan hanya mengakui Allah yang menciptakan, memberi ala, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Bukan itu aja. Innama huwa tauhidul uluhiyah. Namun yang dituntut ialah tauhid uluhiyah. Oleh karena itulah Allah mengutus para nabi dan rasul untuk itu. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, setiap kaum kepada, mengutus kepada setiap kaum seorang rasul, yang rasul ini menyeru kepada kaumnya, an i'budullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, sembahan selain Allah. Wa huwal fariqu, maka inilah yang membedakan antara muslim dan kafir. Wa amma tauhidur rububiyyah, adapun tauhid rububiyyah, fa kullun muqirrun bihi, maka semua orang dari kalangan musyrikin mereka menetapkan hal ini, al muslim wal kafir, muslim dan kafir. Wa huwa la yanfa'u ahada. Nah, kalau tauhid rububiyyah saja ini enggak bermanfaat. Ya. Sekarang kita datang ke fans-fans kuburan itu yang suka datang ke kuburan-kuburan wali. Kita tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan? Ya, Mbah Periuk ini atau Allah? Allah. Kita datang kepada kuburan di Gresik gitu, ya, makam apa namanya? Sunan apa? Sunan Gresik. Siapa yang memberikan rezeki, Pak? Allah apa Sunan Gresik? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah atau Sunan Ampel? Allah. Siapa yang menghidupkan, mematikan? Allah. Semua mereka jawab. Nah, ini diakui semua. Nah, ya. Baik, barakallahu. Nah, perhatikan lagi. Ya, kemudian lihat baca lagi Pak Adri, wa anna qasdahu Nah, saya perhatikan. Wa anna qasdahum al-malaika. Nah, kata Syekh di sini, wa anna qasdahum al-malaikata. Al-malaikata awil awliya. Kata saya di sini. Ya. Bahwa tujuan mereka, ya, tujuan mereka ini, niat mereka beribadah kepada malaikat, para nabi, para wali, ya, yuriduna syafa'atahum, mereka hanya ingin mendapatkan syafaat, ya, mereka hanya ingin memberikan syafaat, wa taqarruba ila Allah bidzalik, dan niatnya lagi apa, agar mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan tersebut, memberikan ibadah kepada para wali, orang saleh, malaikat. Wa huwa alladhi ahalla dima'ahum. Nah, ya, namun inilah yang menghalalkan darah mereka, ya, wa amwalahum, dan harta mereka, sehingga mereka diperangi. Padahal mereka niatnya apa? Ujung-ujungnya mau juga beribadah kepada Allah. Kata mereka apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, kata mereka ketika mereka dituding beribadah kepada selain Allah, kata mereka apa? Enggak kok, kami tidak beribadah kepada mereka, kepada berhala-berhala ini, kecuali agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Subhanallah. Ya. Dengan sedekat-dekatnya. Masya Allah. Ya. Ini berbeda dengan kalangan Nasrani yang beribadah kepada Isa, yang mereka memberikan ibadah kepada Isa. Ya. Bahwasanya Isa disebut sebagai juru selamat. Mereka meminta kepada Isa, kepada Roh Kudus. Ya. Justru mereka jarang meminta kepada Allah, yang mereka anggap Allah Tuhan Bapa. Ya. Walaupun mereka meyakini Allah satu-satunya Tuhan, tapi kalau mereka beribadah kepada itu juga kafir. Ya, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsah. Ini sudah cukup kafir mereka. Nah, mereka ini tujuannya apa sih? Cuma ingin syafaat dari orang soleh tadi, agar mendekatkan diri, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Enggak ada yang lain. Tapi dengan demikian, hal ini sudah cukup menjadi legalitasi bagi Allah dan Rasulnya untuk menghalalkan darah dan harta mereka. Sehingga mereka berhak diperangi, dikafirkan. Nah, berkaca dari sini gimana nih? Nah, paham gak tuh dengan musyrikin sekarang? Musyrikin sekarang memangnya ada yang meyakini bahwa Mbah Periuk lah yang menciptakan. Enggak ada. Kenapa mereka memberikan ibadah kepada Mbah Periuk? Supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, supaya dapat syafaat. Sama enggak dengan musyrikin? Sama. Musyrikin Quraisy. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin di Syarah Qaidul Arba beliau, ya, ketika menyebutkan musyrikin zaman sekarang lebih parah kesyirikannya, maka kata beliau musyrikin zaman sekarang lebih berhak, lebih layak dikafirkan dibandingkan dengan musyrikin Quraisy. Apa bedanya? Antum kafirkan Abu Jahal. Antum kafirkan Abu Lahab. Padahal Abu Jahal berdoa kepada Allah di perang Badar. Ya, mereka berhaji, berumrah, tapi juga memberikan ibadah kepada selain Allah. Mereka juga. Loh, kan mereka enggak punya berhala muslimin zaman sekarang, enggak punya Manat, Hubal, Uzza, enggak punya itu. Iya, tapi mereka punya kuburan-kuburan keramat yang mereka jadikan tempat ibadah. Nah, itu berhala mereka. Ya. Berhala mereka. Makanya Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nah, kuburan bisa jadi berhala. Kenapa? Kalau disembah, dijadikan objek sembahan. Jadi berhala. Nah, berhala mereka musyrikin zaman sekarang, lah itu. Pusara-pusara kuburan-kuburan keramat itu. Ngerti gak sini? Nah, ahlu tauhid harus paham ini. Sebagian ikhwah enggak ngaji atau malas baca buku-buku syekh. Ya. Kalaupun baca buku syekh, pemahaman dia sendiri. Enggak pemahaman ulama kibar. Artinya nanti dibawa-bawa deh. Dia baca buku syekh, pemahaman dia, oh beda, musyrikin Quraisy dulu punya berhala. Kalau sekarang kan mereka enggak punya berhala. Mereka jahil. La ilaha subhanallah. Hah? Di antara mereka bahkan ada yang gak malu baca Kasbu Syubhat. Padahal Syekh nulis Kasbu Syubhat bukan buat bantah musyrikin. Tapi buat membantah orang-orang yang ada di Hijaz saat itu membela aktivitas kesyirikan di tanah Arab. Maka Syekh membantah mereka, bukan membantah musyrikin. Nah, ketika orang kayak gitu baca Kasbu Syubhat, hakikatnya Syekh tengah membantah syubhat mereka. Syubhat yang lagi baca. Ya, saya pernah baca buku Kasbu Syubhat, justru dia malah membawa kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemana-mana. Oh, ini enggak seperti ini enggak seperti ini, subhanallah. Ya, akhirnya seperti ini. Makanya tawadu, ya tawadu. Tawadu itu gimana maksudnya? Ya, tawadu, curigailah akal kita ketika mentafsirkan kalam ulama. Maka kita mesti menyerahkan kepada para ulama kibar. Gimana pemahaman terhadap Syekh ini? Nah, ini seperti ini. Syekh Fauzan, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Abdurrahman bin Hasan dari kalangan a'immatud dakwah telah menjelaskan maknanya semua sama, kecuali orang-orang yang baru sekarang beda maknanya. Allah musta'an. Ya. Jadi dari poin ini udah paham enggak di sini? Hah? Kekafiran musyrikin zaman Quraisy sama enggak? Sama dengan kekafiran yang ada dilakukan musyrikin zaman sekarang. Ya. Kalau dulu musyrikin Quraisy mereka nyembelih buat berhala mereka. Sekarang mereka nyembelih buat Nyi Roro Kidul, sedekah laut, ditelan ombak kemarin. Oh, rasakan itu. Alhamdulillah. Semoga kapok. Semoga kapok. Nah, baca lagi Pak Adri syarahnya. Wa yaquluna wa yumituna ma qalu hadha wa innama ittaqatuhum shufa'a wa sa'ita bainahum wa bain Allah kama qala ta'ala wa yaquluna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a wasilah. Ma yumkinu an nasila ilahi bidu'aina lakin tattakidu man yuwasilu ilahi hajatina min ibadihi salihina min al-malaikati wal-rusuli wal-salihina faqasu Allah ala faqasu Allah ala muluki dunya alladina yatawassatu indahum ashabul hajati bil muqarrabina indahum. Lihat lagi, keserupaan lagi. Sama enggak dengan musyrikin Quraisy dengan musyrikin sekarang? Hah? Kalau antum bilang 11-12 salah. Tapi 11-11. Bahkan 11 yang musyrikin zaman sekarang lebih kereng dibandingkan 11 zaman yang zaman musyrikin Quraisy. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Fa'idul Arba, musyrikin zaman sekarang lebih berhak untuk dikafirkan. Lebih berhak untuk dikafirkan. Ketika Syekh membawakan musyrikin zaman sekarang, kekafirannya lebih parah dibandingkan dengan musyrikin zaman dahulu. Kalau musyrikin zaman dahulu genting, ketika genting mereka berdoa kepada Allah. Musyrikin zaman sekarang genting, berdoa, beribadah kepada tagut. Musyrikin zaman dulu, wa idza raqibu fil fulk, dallah mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum minal bar idza hum yushriku. Atau ayat yang lain, wa idza massakumud dur fil ins wa idza massakumud dur fil bahr dalla man yattad'una illa iya. Nah, kalau mereka ditelan diterjang oleh ombak, maka hilanglah sembahan-sembahan yang mereka sembah selama ini. Hilang itu Uzza, Manat, Hubal. Hilang semua, Huban hilang semua. Illa iya, kecuali mereka ingat hanya Allah. Kalau musyrikin zaman sekarang lagi panen, ingat ya, Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan, lagi kering, lagi genting, minta juga ke sana. Subhanallah. Lebih parah ini, lebih parah. Maka 11-11, bukan 11-12. Dan sebelah musyrikin zaman sekarang, 11-nya lebih kereng. Ya, 11-nya itu lebih nyata. Artinya apa? Kesyirikannya lebih nyata, lebih parah. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ay annahum lam yaqulu innal malaikata wal anbiya. Mereka tidak pernah menyatakan malaikat, para nabi, aulia, wal, kemudian para wali, alladzina ya'buduna ya'budunahum, yang mereka sembah itu, ya khruqun. Mereka enggak pernah menyatakan malaikat, orang saleh itu sebagai yang menciptakan, wa yarzuqun, yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Enggak, maqalu hada. Mereka enggak mengatakan itu. Wa innamat takhaduhum syufa'a. Namun mereka hanya menjadikan orang-orang saleh, para wali, malaikat tadi hanya sebagai pemberi syafaat. Wa wasa'ita, sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Ya. Sebagaimana Allah firmankan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum. Perhatikan, Allah sudah stempel mereka ini sebagai bentuk peribadatan. Perhatikan, wa ya'budun, mereka beribadah min dunillah kepada selain Allah, yang selain Allah tadi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, enggak bisa memberikan manfaat maupun mudarat kepada mereka. Wa yaqulun, namun musyrikin Quraisy ini mengatakan haula'i syufa'una indallah. Loh, ini kan orang-orang soleh ini, berhala-berhala ini yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah kelak. Mereka enggak seperti orang Buddha yang menyatakan Siddhartha Gautama lah yang berkuasa di alam semesta ini. Mereka enggak seperti orang Hindu yang menyatakan Dewi Sri lah yang berkuasa atas panen. Ya. Mereka enggak seperti agama Shinto yang menyatakan matahari lah yang berkuasa. Enggak seperti Majusi yang menyatakan api lah dan cahayalah yang berkuasa. Enggak ada kayak begitu. Enggak ada kayak begitu. Ya. Ma aradu minhum illa syafa'atah. Mereka enggak ingin apa-apa kecuali dari orang soleh, dari para wali, dari sembahan yang mereka sembah tadi, kecuali syafaat saja. Kecuali syafaat. Nah, ini penting ini. Ya. Ini penting. Jadi di matan ini ya ada dua mukadimah yang mesti kita pahami. Ya. Mukadimah yang pertama bahwa yang mereka tujukan dari sembahan-sembahan malaikat, mereka berikan ibadah kepada orang soleh, ya, kepada semuanya, ya, Yang kedua, mukadimah yang kedua, bahwasanya tujuan mereka memberikan ibadah kepada orang soleh, kepada orang soleh, para wali mereka tadi, ya, tujuan mereka tadi bukan untuk memberikan, bukan untuk meyakini mereka lah yang berkuasa memberikan kehidupan, tetapi apa? Agar mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mukadimah yang ketiga, nah ini yang poinnya, ahalla dima'ahum wa amwalahum. Maka Allah dan Rasulnya menghalalkan darah dan harta mereka. Diperangi. Artinya apa? Mereka kafir. Mereka kafir. Ya, za'mu anna hadza ta'dhimun lillah. Mereka menyangka bahwasanya ketika mereka beribadah kepada Lata misalkan, orang soleh itu kan Lata yang berderma memberikan roti gratis kepada jemaah haji dan umrah. Kemudian mati dikenang, mereka sedih, dibikin berhalanya, disembah. Ya, oleh berhala, oleh musyrikin yang ada di Taif dan di sekitar Mekah waktu itu. Zahamu ahada ta'zimunillah. Mereka menyangka ini adalah pengagungan kepada Allah. Mereka punya syubhat lagi, ini adalah bentuk ya, mahabbah, kecintaan kepada orang soleh. Nah, itu syubhat lagi. Yaqulun, mereka mengatakan Allah azim, Allah itu adalah maha agung. Ma yumkinu an nasila ilaihi bidu'aina. Enggak mungkin kita sampai kepada Allah dengan doa kita aja. Lakin natakhidu man yuwassilu ilaihi hajatina min ibadati sholih min ibadihi as-sholih. Namun kita menjadikan orang-orang yang akan menghantarkan kita kepada Allah, menghantarkan hajat kita, doa kita kepada Allah, yaitu lewat perantara hamba-hamba Allah yang soleh. Sama gak dengan hujah argumentasi musyrikin zaman sekarang, Pak? Sama gak, Pak? Sama itu juga. Makanya tadi saya bilang musyrikin zaman Quraisy dengan musyrikin zaman sekarang bukan 11-12, keliru. Gak paham berarti. Apa? 11-11. Bahkan musyrikin zaman sekarang 11 itu lebih kereng dibandingkan dengan musyrikin zaman dahulu. Benar ini. Ya, Syekh Utsaimin menyatakan demikian di Syarah Qaidul Arba. Musyrikin zaman sekarang lebih berhak dikafirkan. Ya, Syekh Utsaimin itu enggak asal ngomong. Enggak asal ngomong. Subhanallah. Ya. Mana lagi tadi? Lakin nattakhidu man yuwassilu ilaihi hajatina. Namun kita ini jadi sudah minal malaikati warusul wasolihin. Apakah itu dari kalangan malaikat, orang-orang soleh, para rasul? Maka berarti mereka telah mengkiaskan, menganalogikan Allah ala muluki dunia dengan raja-raja dunia. Alladina yatawassatu indahum ashabul hajat bil muqarrabina indahum. Ya, yang mereka berarti menyerupakan Allah dengan raja-raja dunia yang orang-orang yang memiliki kepentingan ya menjadikan apa namanya yatawassatu indahum ya bil muqarribina indahum, mereka menjadikan pihak ketiga perantara yang akan mendekatkan diri mereka kepada raja-raja dunia. Mereka kiaskan Allah dengan demikian, dan ini juga syubhat yang dilontarkan musyrikin zaman sekarang. Ya, dan mereka dalam akidah rata-rata mereka ini kalau zaman sekarang musyrikinnya rata-rata itu adalah para ya, nufahat, pengingkar sifat-sifat Allah, orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah, apakah itu dengan ta'til juz'i atau ta'til kulli. Kalau ta'til kulli dari kalangan Jahmiyah, ta'til juz'i dari kalangan Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka demikian, mereka menolak sifat Allah, niatnya baik apa? Lari dari tasbih, lari dari penyerupaan, menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Yang mereka punya yel-yel yang didengung-dengungkan oleh Ibrahim Al-Laqani di Jauharut Tauhid, kullu nasin awhamat tasbihah awwilhu awrub awfawidhu warub tanziha. Setiap nas, sifat, ayat atau hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, palingkan saja. Yang ada konotasi, yang ada indikasi mengarah kepada keserupaan terhadap makhluk. Mereka menafikan Allah beristiwa di atas ars. Kenapa? Karena nanti serupa dengan makhluk kalau Allah ada di atas. Karena makhluk punya arah. Masa Allah punya arah? Berarti Allah gak punya arah. Mereka menafikan Allah punya tangan. Kenapa? Nanti serupa dengan makhluk. Padahal mereka lah yang rajanya tasbih. Mereka lah gembongnya. Dan ini akan terbongkar di masalah uluhiyah. Di uluhiyah terbongkarlah kedok mereka. Mereka lah gembong tasbih. Mereka menjuluki ahli sunnah sebagai mujassimah. Ya, musabbihah. Mereka lah gembongnya. Terbongkar di sini. Mereka mengkiaskan Allah dengan raja dunia, menyamakan Allah, menganalogikan Allah. Ya dan bila laisa kamitslihi syai. Wa huwa samiul wa huwa samiul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia? Enggak ada demikian yang sama dengan Allah. Subhanallah. Allah sudah mengajarkan kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman kepada kalian, berdoalah kepadaku. Allah enggak pernah menyatakan berdoalah melalui perantara wali-wali, orang soleh. Kalaupun Allah bolehkan dengan tiga hal yang disyariatkan. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah asmaul husna, maka berdoalah dengan perantara asmaul husna. Allah bolehkan. Ya, ketika Allah berfirman ya alladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Cari wasilah. Apalagi dengan perantara orang saleh yang masih hidup dan dia hadir, atau satu lagi apa? Dengan menyebutkan amal saleh sebagaimana Allah ceritakan Rabbana amanna, dia menceritakan iman dia. Faghfir lana, baru dia minta hajat dia. Ampunilah kami. Wa qina adzaban nar, selamatkan kami dari azab neraka. Sampai sini ya? Ah, aib, aib, baca aib. Nahnu ibadun, atau boleh juga ubad tapi ibad aja. Nahnu ibadun du'afa'u. Du'afa'u. Du'afa'u. Wallahu jalla wa ala sya'nuhu 'azimu wa la natawassalu ilaihi fa haula'i yuqarribuna ila Allahi zulfa. Syabbahul waha bimuluki dunya. Hada huwa aslul kufri. Fadala ala annahum lam yaktakidu fihim asyirka firububiyati. Wa innama taqadu fihim asyirka firububiyati. Fa'idha su'ilat sa'alta. Fa'idha sa'alta ayya. Ayya wahidun. Ayya wahidin. Yanzuru laha malati hamalaka ala hada fa innahum yaquluna kullukum bi lisanin wahidin wallahu ma taqad wallahi ma taqadna yamlikun syai'an minas samawati wal ardi innama taqadna annahum wasa'id wah wasa'id mafa'il mamlu minas sarab innahum khaliquna yuwassiluna ila Allahi hajatina wa yaqul wa yuballighunahu Nabiyahu bi jihadihim Salat wa Pak Ahmad lanjut. Ma'annahum yaquluna la naqtafidu annahum yakhluquna wa yarzuquna wal yusbiruna ma'allahi wa innama qasduna ittikhaduhum masa'iqa fanahnu nadbahu lahum fananziru lahum ma tawassalu bihim di annallaha la yasidu ilayhim syai'un min umurina illa biwasitatihim fahum yuwassilunahu ilallahi wa yakununa masa'iqa wa yuqarribunana ilallahi zulfa wa syufa'a'a indallahi hadihi subhatahum qadiman wa hadihi subhatu ibadil kuburi al-yawma fasyabahat kulubuhum fanasyabahat aqwaluhum. Nah, dari mana tadi ayat baca? Panjang nih ayatnya. Hah? Fahum? Halaman 41. Fahum dam ya'taqidu. Nah, mereka ini enggak meyakini. Fihim, pada orang-orang soleh tadi, pada wali tadi yang mereka berikan ibadah. Anahum yakhluqun, bahwa mereka menciptakan, memberi rezeki, kama yaqulul juhalu, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh yang sok tahu tentang tauhid, mereka bercerita kenapa musyrikin Quraisy dikafirkan, karena musyrikin Quraisy meyakini berhala mereka yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Nah, ini orang bodoh ini, mana ada musyrikin Quraisy mengatakan demikian. Ya. Yang orang bodoh ini menyatakan inna syirka, kesyirikan itu adalah wa'tiqadu anna ahadan yakhluqu ma'allah, yaitu meyakini bahwa ada seseorang yang menciptakan di samping Allah, wa yarzuqu ma'allah, yang ada memberikan rezeki samping Allah. Hada maqalahu ahadun min ukhola'i bani Adam. Ini enggak pernah diucapkan oleh seorang pun dari kalangan orang-orang yang berakal dari kalangan bani Adam, kecuali yang enggak berakal. Wa inna maqasduhum asyafa'atu. Namun tujuan mereka dalam memberikan ibadah kepada orang soleh, kepada para wali ini, cuma ingin dapat syafaat. Wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Udah itu aja. Cuma dapat syafaat. Atau apalagi ingin mendapatkan kedudukan yang dekat dengan Allah melalui perantara orang-orang soleh tadi. Itu aja. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Itu aja. Wa fil ayatil ukhra, dan ayat yang lain Allah berfirman, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada berhala-berhala ini. Lihat, musyrikin Quraisy sudah ngeles dari dulu. Ketika mereka dituding beribadah kepada selain Allah, mereka sudah ngeles dari dulu. Enggak kok, kami enggak beribadah kepada mereka illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, yaqulun, mereka mengatakan nahnu ibadun, du'afa, kami ini hamba yang lemah, iman kami lemah, amal kami lemah. Wallahu jalla wa ala sya'nuhu adzim, sedangkan Allah itu maha agung. La natawassalu ilaihi, kita enggak bakal sampai kepada Allah. Kita ini Allah agung, kita ini lemah, kita banyak salah gitu kan. Kita berdosa, kita kotor, Allah Maha Suci. Jadi gimana? Fahaulai yuqarribuna ilallah. Maka mereka orang-orang yang soleh, yang bersih, yang akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya melalui perantara mereka. Ini syubhat siapa ini? Syubhatnya musyrikin. Jadi syubhat juga siapa? Musyrikin zaman sekarang. Subhanallah bi mulukid dunia, mereka mentasybih, menyerupakan Allah dengan raja-raja dunia. Hada huwa asul kufur. Maka inilah pokok asal prinsip kekufuran. Dari zaman Nabi Nuh juga begitu, mereka menjadikan ya Yagus, Ya'uk, Nasr ya, bukan sebagai peribadatan zat yang menciptakan alam semesta. Enggak, mereka meyakini bahwa kalau kita beribadah kepada Ya'uk, Nasr, ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita kotor. Ini lima orang ulama ini lima orang soleh. Nah, begitu. Bisikan syaitan. Bisikan maut ini. Iyadzubillah. Mana lagi? Padahal ala annahum, maka hal ini menunjukkan bahwasanya mereka musyrikin lam ya'taqidu fihim asyirka fi rububiyah. Mereka tidak meyakini kesyirikan dalam rububiyah ada pada mereka. Enggak ada pada, tidak ada pada diri mereka kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Mereka semua mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyah, enggak cukup ya, enggak cukup. Mereka berikan ibadah, mereka berikan semuanya ibadah kepada Allah, haji, umrah, taharah, puasa, sampai puasa Asyura, sampai i'tikaf, kemudian apa lagi? Semua mereka berikan ibadah kepada Allah. Ya. Kemudian mana lagi? Wa inna ma'taqadu fihim asyirka fil uluhiyah. Namun yang mereka yakini, yang ada pada mereka ialah kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Yaitu ketika mereka memberikan ibadah kepada selain Allah, di samping mereka sudah biasa memberikan ibadah kepada Allah. Wa idza sa'alta ayya wahidin. Ya, al-an, apabila Anda bertanya kepada siapapun, salah seorang dari musyrikin zaman sekarang, saat ini, ya, yang dia yadbahu lil kubur, menyembelih untuk kuburan, yang zurulah bernadar untuk kuburan, ya, atau melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, dia beristighosah, berdoa, isti'anah, isti'adah kepada kuburan, kuburan keramat, kita tanya pada dia, man ladhi hamalaka ala hadha, apa yang membuatmu untuk melakukan hal ini? Fa innahum yaqulun kulluhum bi lisanin wahidin, semua mereka mengatakan dengan satu ucapan, dengan satu lisan, ucapannya sama. Apa kata mereka? Wallahi ma taqadana annahum yakhluqun, demi Allah kita enggak meyakini kuburan-kuburan ini yang menciptakan, wa yarzuqun man memberi rezeki, wa annahum yamlikuna syai'an minas samawati wal ard, mereka memiliki sesuatu hal dari yang ada di langit dan di bumi ini. Enggak, wa innama taqadana, kami cuma meyakini annahum wasa'itu, ya, mereka ini cuma sebagai perantara-perantara aja yang akan menghubungkan kami dengan Allah. Li'annahum salihun, karena mereka orang saleh, yuwassiluna ilallahi hajatina, yang akan menyampaikan hajat kami kepada Allah, wa yuballighuna, menyampaikannya kepada Allah. Ya, hajatina, segala macam hajat kami. Hada qasduna, ini aja tujuan kami kok, enggak ada yang lain. Kalau kita katakan, ya bertobatlah kepada Allah, kafir engkau. Enak aja kamu kafir, dasar Wahabi kata. Nah, sama aja kayak musyrikin Quraisy zaman gitu juga. Wa ma hada, namun walau demikian, sammahumullah musyrikin, Allah menamakan mereka sebagai musyrikin, wa amara nabiyahu bi jihadihim, dan Allah memerintahkan kepada nabinya untuk berperang, memerangi mereka, berjihad melawan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, faidan salakal ashurul hurum, apabila bulan-bulan haram telah lewat, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah musyrikin dalam peperangan dimanapun engkau dapati mereka, wakhuduhum, dan tangkaplah mereka, wahsuruhum, kepunglah mereka, waqudulahum kulla marsada, dan intailah mereka di segala tempat pengintaian, fa intabu waqamu sholata wa atau zakata, apabila mereka sudah bertobat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkanlah jalan kepada, berikanlah jalan kepada mereka, innallaha ghafurur rahim, artinya jangan diperangi, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'annahum yaqulun, padahal mereka mengucapkan la na'taqidu annahum yakhluqun wa yarzuqun wa yudabbirun ma'a Allah, padahal mereka enggak pernah mengatakan, oh kami enggak meyakini kok orang soleh ini, kuburan keramat ini yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta di samping Allah. Ya. Wa innama qasduna, tapi tujuan kami memberikan ibadah kepada orang-orang soleh ini hanya apa? Ittikhad, ya. Apa namanya? Qasduna apa? Ittikhaduhum wasaita. Wasaita maf'ul bih dari ittikhad. Ya, kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara-perantara aja antara kami dengan Allah. Padahal nunat bahulahu, maka kami menyembelih untuk mereka, bernadar untuk mereka, ya, bertawassul kepada mereka, karena Allah la yasilu ilai syai'un, karena min umurina, karena dari perkara-perkara kami, hajat-hajat kami tidak akan sampai kepada Allah illa biwasitatihim, melainkan dengan perantara mereka, orang-orang soleh ini yang mereka sembah ini. Ya, fahum yuwasilunahu ilallahi wa yakununa wasaita, maka mereka lah orang-orang soleh yang kami berikan ibadah, inilah yang akan menghantarkan, menyampaikan segala hajat kami kepada Allah. wa yakunun wasaita, maka mereka itu cuman sebagai perantara. Yuqarribunana ilallahi zulfa, yang akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa syufa'a indallah, mereka ini hanya menjadi pemberi syafaat kami di sisi Allah. Hadza syubhatuhum qadiman, ini syubhat mereka dahulu. Wa hadhihi syubhatu ibadil quburi alyawma, dan ini pula syubhatnya ya para penyembah kuburan saat ini. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka itu serupa, yaitu tasyabahat aqwaluhum wa af'aluhum, ucapan dan tindakan mereka itu serupa, sama. Baik, nah lihat di matan ya. Marwanto dibaca wa arafta at-tauhid wa abi baik, perhatikan wa arafta. Ya, kalau begitu sekarang Anda sudah mengetahui. Ya, hina idin at-tauhid, bahwa tauhid Allah tidak ilai rasul, yang diserukan, yang didakwahkan oleh para rasul, wa aba anil iqrar bihi al-musyrikun. Tapi kaum musyrikun menolak untuk mengakuinya. Dibaca Marwan ta? Aida fa'inta ma sabaqa min al-ayati al-bayyinati allati tadullu ala anna al-musyrikina al-awwalina lam yushriku fil rububiyyati wa innama asyraku fil uluhiyyati wattakhadhu al-alihata min dunillahi litaqarribahum ila Allahi azza wa jalla wa tashfa'a lahum indahu. Idza tabayyana laka hadha arafta anna at-tauhida alladhi da'at ilayhi rusulu wa jahadahu al-musyrikuna huwa tauhidul uluhiyyati la tauhidur rububiyyati wa anna al-iqrara bi tauhidir rububiyyati wahdahu la yakfi wala yadkhilu man aqarra bihi fil islam wa ma'rifatu dhalika amrun muhimun jiddan idbihi ya'rifu at-tauhidu wal syirku wal islamu wal kufru wal jahlu bidzalika wa daruruhu azimun wa khataruhu kabirun li anna al insana qad yakhruju min al islami wa huwa la yadri. Na'udzu billah. Ya, kata Syekh, idza fahimta ma sabaqa min al ayatil bayyinat, apabila Anda telah memahami ayat-ayat sebelumnya, keterangan sebelumnya, allati tadullu ala annal musyrikin, yang menunjukkan bahwasanya musyrikin awwalin yang terdahulu lam yusyriku fi rububiyyah, mereka tidak berbuat syirik dalam masalah rububiyyah, wa inna ma asyraku fil uluhiyyah, namun mereka hanya berbuat syirik dalam uluhiyah, fattakhadul alihata, maka mereka menjadikan sembahan-sembahan min dunillah selain Allah, li tuqarribahum, yang akan untuk tujuan mendekatkan diri mereka kepada Allah azza wajal, wa tashfa'alahum indah, dan agar memberikan syafaat ya, untuk mereka di sisi Allah nanti. Idza tabayyana laka hadza, apabila hal ini sudah jelas bagi Anda, wa arafta anna tauhidan ladzi da'at ilaihi rusul, bahwa Anda sudah mengetahui bahwasanya tauhid yang diseru oleh para rasul, wa jahadu al-musyrikun, namun ditolak oleh kalangan musyrikun, huwa tauhidul uluhiyah, adalah itu adalah tauhid uluhiyah, la tauhidur rububiyah, bukan tauhid rububiyah, wa anal iqrar bi tauhidil rububiyah wahdahu la yakfi, namun menetapkan tauhid rububiyah semata ini enggak cukup, la yudkhilu man aqarra bihi fil islam, enggak bisa memasukkan orang yang menetapkan tauhid rububiyah tadi ke dalam Islam sampai dia menetapkan tauhid uluhiyah. Wa ma'rifatu dzalika amrun muhimun jiddan, nah, maka mengetahui hal ini sangat penting sekali. Idbihi, karena dengannya yu'rafu at-tauhidu wasyirku, diketahuilah mana yang tauhid, mana syirik, mana Islam, mana kekufuran. Wal jahlu bidzalik, namun kebodohan dalam hal ini, enggak tahu Mana rububiyah uluhiyah? Enggak tahu sebab kekafiran orang-orang musyrikin Quraisy. Kejahilan akan ini dararuhu 'adzim. Bahayanya sangat besar, khataruhu apa? Mudaratnya sangat besar, bahayanya sangat besar. Ya, li'annal insan, karena seseorang qad yakhruju minal Islam wa la yadri. Terkadang dia bisa keluar dari Islam dalam keadaan dia enggak tahu. Kenapa demikian? Karena dia enggak ngerti sebab kekufuran, sebab diperanginya musyrikin Quraisy. Ya, dia pikir musyrikin Quraisy enggak percaya Allah. Nah, dia meyakini demikian pula. Akhirnya dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Dia kafir tanpa sadar. Ya, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Nah, lihat tuh di matan Pak Adri dibaca wa hada tauhid. Nah, inilah tauhid yang makna ucapan Anda la ilaha illallah. Terus dibaca. Lama, la, jangan ditestin. Lama. Lanya lam jawab lau, manya manafiah. Lama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batilun. Hai makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah wa tauhid uluhiyah. Bukan tauhid rububiyah makna la ilaha illallah. Ya, kalau versi ahlul kalam, la ilaha illallah itu maknanya tauhid rububiyah, jadi ada menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta selain Allah. Ini tauhid rububiyah, tapi makna la ilaha illallah tauhid uluhiyah. Tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Peribadatan hanya untuk Allah. Ya, kenapa? Karena li'annahu law kana makna la tauhid rububiyah, karena kalau makna la ilaha illallah itu adalah tauhid rububiyah, lama qala Rasulullah SAW lil musyrikin qul la ilaha illallah, maka tentulah Rasulullah SAW tidak akan mengucapkan kepada musyrikin la ilaha illallah. Li'annahum yaqulun innallaha wal khaliq, karena mereka musyrikin sudah mengatakan Allah sang pencipta, pemberi rezeki, mematikan, yang menghidupkan. Ya, wa innahu hina idin. Karena kalau begitu, kalau makna la ilaha illallah adalah rububiyah, berarti Rasulullah yatlubu minhum, meminta kepada mereka musyrikin Quraisy, mahwa tahsilu hasil, meminta sesuatu yang tahsilu hasil, yaitu tahsilu hasil yaitu suatu apa namanya, mewujudkan atau mengusahakan sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang sudah ada, tahsilu hasil namanya. Jadi ngapain lagi diseru la ilaha illallah, kan mereka sudah meyakini. Ya, nih perhatikan di sini, kata saya, paham enggak ibarat saya di sini? Jadi, musyrikin Quraisy kan meyakini Allah yang menciptakan. Nah, ini kaum ahlul kalam, ya, dan musyrikin zaman sekarang meyakini makna la ilaha illallah adalah rububiyah. Sementara tauhid musyrikin Quraisy sudah bertauhid dengan tauhid rububiyah. Lah buat apa Rasulullah SAW menyuruh musyrikin Quraisy mengucapkan la ilaha illallah? Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, mereka enggak mau. Kenapa? Paham enggak di sini? Karena kalau makna tauhid rububiyah itu benar rububiyah, tauhid la ilaha illallah itu maknanya la rububiyah, maka kalau Rasul ketika Rasul mengucap nyuruh la ilaha illallah, berarti itu tahsilul hasil. Rasul meminta kepada mereka yang sudah tahsilul hasil, sesuatu yang sudah ada. Wa yuqatiluhum ala syai'in ya'tarifuna bihi. Berarti Rasul memerangi mereka karena suatu hal yang padahal mereka sudah mengakuinya. Loh kok kami diperangi juga? Wa yuqirru nabi, mereka sudah menetapkannya, akhirnya diperangi juga, kan kasihan gitu kan. Wa hadzal qawlu batil, nah pendapat ini batil. Ah enggak di sini. Terus ayat baca mata. Yuqsadu. Qabran jinnian. Nah, ya. Baik, perhatikan. Fa innal ilah indahum, karena ilah sembahan menurut mereka huwallazi yuqsadu li ajli hadhil umuri, menurut mereka ialah yang dituju, yang dimaksudkan karena perkara ini. Apa kita malaikat, para nabi, para wali, pepohonan, kuburan, atau jin. Terus baca sarannya. Yuqsadu liqada ilhajati wa tafrijil qurabati wa igosatil lahfani wa yudabbir indahum. Hada ta'lilun lima sabab, maka inilah sebab dari pembahasan sebelumnya mengenai takrir, mengenai penetapan makna la ilaha illallah annahu tauhidul uluhiyah, bahwasanya la ilaha illallah itu adalah tauhid uluhiyah. Karena yang namanya ilah menurut musyrikin Arab ialah yang ditujukan untuk memenuhi hajat dan untuk membebaskan diri dari kurobat, dari berbagai macam kesusahan, penderitaan, dan untuk igosati al-lahfan, untuk menyelamatkan diri dari tipu daya setan. Laisal ilah indahum, ini bukanlah ilah menurut mereka. Huwalladzi, yang ilah itu menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Hadal laisa hada huwal ilah, ini bukanlah ilah untuk mereka. Fasyirku indahum, maka kesyirikan yang ada pada mereka, pada musyrikin Quraisy, lam yaqa fi tauhid rububiyah, itu bukan pada tauhid rububiyah. Wa inna ma waqa'a fi tauhid uluhiyah, namun mereka terjatuh ke dalam tauhid uluhiyah. Ya, mau lanjut apa cukup? Cukup ya. Tanah halaman 44 berarti. Subhanallah wa bihamdika syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.